بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال meluruskan pendapat dalam memahami nas dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga Sunnah bagi jelas dan bagaimana dalam meluruskan pendapat ini dan bagaimana pendapat yang benar dalam hal ini ketika seseorang memahami nusus adillah dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah baik itu yang dianggap jelas ataupun yang dianggap belum jelas. Qala rahimallahu ta'ala innal wuduha wal ishkala fin nususi syar'iyyati amrun nisbi. Kata Syekh rahimallahu ta'ala bahwasannya jelas atau tidak jelasnya, terang dan tidaknya nas-nas syar'iyah, dalil-dalil syar'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah amrun nisbi, perkara yang relatif, perkara yang tergantung. Jadi tergantung dianggap jelas atau tidak jelasnya di sisi masing-masing manusia, sehingga hal itu dianggap relatif. Yang kata beliau rahimallahu ta'ala yakhtalifu fihi an-nasu bihasabil ilmi wal fahmi, yang mana di dalam memahami nusus syar'iyyah, dalam memahami dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, manusia berbeda-beda sesuai dengan kadar keilmuan dan pemahaman mereka. Oleh karena itu, jelas atau tidak jelasnya nusus syar'iyyah, dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berbeda manusia dalam memahaminya sesuai dengan daya keilmuan dan pemahaman mereka. Yang disebutkan Allah SWT wa ja'alna ba'duhum fawqa ba'din darajat, kami jadikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya sekian derajat, berbeda-beda, bertahap satu dengan yang lainnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, sehingga tidak sama. Ketika Allah SWT memberikan rizki kepada mereka berupa ilmu, demikian pula rizki berupa dunia. Tayyib. Oleh karena kata beliau, faqad yakunu mushkilan inda syakhsin ma huwa wadihun inda syakhsin akhar. Terkadang nusus syar'iyyah, adillatul kitab wa sunnah, dianggap muskil, dianggap tidak diketahui maknanya, tidak diketahui tujuannya, tidak diketahui tafsirnya di sisi seseorang, yang mana hal itu jelas di sisi yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya jelas atau tidak jelasnya nas-nas syar'iyyah, hal itu relatif saja, amrun nisbi. Ada kalanya di sisi kita hal itu belum diketahui, tetapi di sisi yang lainnya perkara tersebut jelas. Hal ini kembali kepada kadar keilmuan dan pemahaman yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Tanya. Dari bahwasanya masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita memiliki bagian di dalam paham. Sebagaimana Ar-Rasul bin Umar radhiyallahu taala anhu, innal kaysa wal ajza, bahwasanya kepandaian, kecerdasan dan juga kelemahan ini merupakan maqdiyan indallah. Keduanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hal itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada masing-masing kita sebagai fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun. Kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Apakah ketika seseorang ditinggikan dari yang lainnya, dia sabar atas ujian tersebut? Demikian pula tatkala seseorang direndahkan dari yang lainnya, apakah dia pun sabar? Maka ini semua kejelekan ataupun kebaikan yang ada pada diri kita, yang menimpa pada diri kita sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kata Syekh rahimallahu taala, wal wajibu 'indal iskali, yang wajib sikap seseorang ketika dia menghadapi nas-nas ataupun dalil yang dianggap muskil, yang dianggap belum jelas di sisi dia, belum diketahui maknanya di sisi dia, sikap yang seyogianya seharusnya dia miliki ketika itu, ittiba'u ma sabaqa min tarki ta'arrudi lahu, untuk dia mengikuti terhadap apa yang telah berlalu dari bimbingan yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, yaitu al-imanu bilafzihi wa ma'nah, beriman terhadap lafadznya dan juga beriman terhadap maknanya. Demikian pula tarki ta'arrudi lahu, meninggalkan pertentangan terhadap maknanya, yang artinya tidak mendatangkan makna dari sisinya. La ya'ti bi ma'nan jadid min indih, tidak membawakan suatu makna yang datang dari kantongnya, dari pendapatnya. Wa takhabbut fi ma'na, dan gegabah sembrono dalam memaknakannya. Ini perkara-perkara yang harus ditinggalkan ketika kita menghadapi dalil-dalil, nas-nas yang dianggap muskil. Cukup bagi kita beriman terhadap lafadznya dan maknanya, tanpa untuk kita terjerumus dan terjatuh ke dalam memaknai, menafsirkan nusus syariah kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diinginkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahamtum insyaallah? Ini makna at-tashabuh fil ayah atau fil nusus atau fil adillah amrun nisbi. Jadi anggap samarnya relatif, sehingga terkadang jelas di sisi dia, tetapi di sisi orang lain tidak jelas. Yang ini kata Syekh rahimallahu taala di dalam usul tafsir, suatu nusus atau suatu nas, suatu dalil syar'i yang dianggap belum diketahui oleh seseorang, Tetapi hal itu jelas di sisi yang lainnya disebut sebagai tashabuhul khas. Tashabuh al-khas. Karena ayat dalil baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah terbagi menjadi dua, ada yang muhkam dan juga ada yang mutasyabih. Dan yang muhkam terbagi dua, ada ihkamul am dan juga ada ihkam al-khas. Demikian pula tashabuh terbagi dua, tashabuhul am dan tashabuh al-khas. Maka yang dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya tashabuh yang nisbi, yang relatif, jelas di sisi seseorang, tidak jelas di sisi yang lainnya, ini masuk pada tashabuhul khas. Tashabuh al-khas. Sehingga hal itu jelas di sisi orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, mendalam dalam ilmunya, dan tidak jelas di sisi yang lainnya. Maka dalam tashabuhul khas ini wajib untuk mencarinya, wajib untuk menanyakannya kepada ahlul ilmi, wajib untuk masing-masing kita mengetahuinya dengan kita bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena hal itu diketahui di sisi sebagian yang lainnya di kalangan para ahlul ilmi ar-rasikhuna fil ilmi. Tayyib. Adapun tashabuhul am, tashabuh yang am, yang dianggap samar secara umum, makna tashabuhul am di dalam Al-Quran maknanya bahwasanya lafzul Quran wa ma'nahu yushbihu ba'dahu ba'dha, menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain. Min haythul kamal wal jawdah wal itqan, ditinjau dari kesempurnaannya. Ya, maka makna yang ada dalam Al-Quran menyerupai satu dengan yang lainnya. Ini tashabuh al-am. Ya, karena makna tashabuh adalah menyerupai, menyamai satu dengan yang lainnya daripada ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan tentang tashabuhul am di surat Az-Zumar, Allahu nazzal ahsan al-hadith kitaban mutashabiha matani. Allah yang menurunkan ahsan al-hadith, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik, yaitu apa? Kitaba Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim ini mutasyabiha mathani, menyerupai satu dengan yang lainnya dan juga berulang-ulang. Maka ini masuk dalam tashabuh al-am, makna tashabuh al-am. Tanyib. Dan di sana ada al-ihkam khas dan ihkam am, insyaallah itu dalam babnya. Tayyib. Kita sebutkan di sini karena berkaitan dengan tashabuhul khas yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala di dalam pembahasan ini dan meluruskan bagaimana pendapat yang benar. Ya, memahami bahwasanya di sana ada nas yang dianggap muskil, yang dianggap mutasyabih. Maka itu terbagi dua, ada yang am, ada yang khas. Kalau am yaitu menyerupai satu ayat dengan ayat yang lainnya dari segi lafaz dan maknanya dan kesempurnaannya. Adapun khas, yang terkadang ayat tersebut difahami oleh sebagian manusia dan tidak bisa difahami oleh sebagian yang lain. Tayyib. Fahim tu insyaallah. Di syaih, di iskan. Ada yang belum faham makna tashabuh al-am dengan tashabuh al-khas. Bisa difaham? Bisa difaham atau bisa difahami? Baik. قال رحمه الله تعالى أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أو لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. Kata Syekh rahimallahu taala, adapun dari kenyataan realita yang ada, nas-nas syariah, dalil-dalil syar'i, alhamdulillah tidak ada padanya perkara yang dianggap muskil. Tidak ada di sana yang dianggap tidak diketahui maknanya secara mutlak. Karena hal itu apa? Nisbi. Ya. Secara realita yang ada, nusus syariah semuanya apa? Wadihun jadi. Wadihun jadi, jelas, gamblang. Ya. Dianggap nisbi, yaitu karena relatif saja. Dikusuri fahmi al-qari, karena kurangnya pemahaman orang tersebut. Itu dalam realita yang ada, kenyataan yang ada dalam Al-Quran semuanya jelas. Karena Allah SWT sebutkan, "Unazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai." Ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tibyan likulli syai, menjelaskan seluruh permasalahan yang ada. Dan juga dalam ayat yang lainnya, hadza bayanu linnasi wa huda wa rahmah. Kitab Al-Quran ini bayan linnas, penjelasan bagi manusia, wa huda, dan juga petunjuk serta rahmah. Tanyib. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, qad ja'akum minallahi nuran mubina. Telah datang pada kalian dari Allah SWT cahaya yang terang benderang, itu Al-Quran. Sebagian menafsirkan Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alhamdulillah semua nas-nas syar'i pada hakikatnya jelas dan gamblang. Tinggal kita mengembalikan pada ahlul ilmi, kita bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Sehingga kata beliau, tidak ada secara mutlak yang seorang pun tidak mengetahui makna daripada nas-nas syariah dalam Al-Quran ataupun sunnah, yang hal itu yahummuhum, membingungkan mereka, menyamarkan mereka, membuat wahim, membuat wahim, salah faham dan keliru. Min amri dinihim wa dunyahum, dalam urusan agamanya dan urusan dunia mereka. Sehingga tidak ada ya, yang membimbangkan mereka daripada hal itu, terlebih dalam urusan ad-din. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa qad taraktukum ala mithli bayda layluha kana hariha, menunjukkan jelas dan gamblangnya syariat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Tayyib. Demikian pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahifah Taurah fi yadi Umar radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Amutawahhikuna ya ibn al-Khattab? Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau masih ragu? Apakah engkau masih bimbang? Kenapa masih memegang Taurat? Atau lembaran-lembaran yang lain, kitab-kitab yang lain. Qad ja'akum ala mithli bayda, sungguh aku datang kepada kalian di atas cahaya yang terang benderang, jelas gamblang syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala li anna Allah wasafa al-Qur'ana bi annahu nurun mubin. Karena Allah SWT telah mensifati Al-Quran sebagai cahaya yang jelas. Ja'akum minallahi nurum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah SWT cahaya yang jelas, yaitu Al-Quran. Wabayanu linnas. Wanazzalna alaika al-kitaba tibyanan likulli syai. Wahada bayanu linnas wahuda warahma. Wafurqana. Wa furqanun, dan juga Al-Quran sebagai furqan. Alladhi nazzala al-furqana liyakuna lil'alamina nadhira. Ya, Allah SWT menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, supaya menjadi peringatan bagi seluruh manusia. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai, dan Allah turunkan Al-Quran sebagai penjelas bagi segala perkara, seluruh permasalahan. Tibyanan likulli syai, dan juga wahudaw wa rahmah, sebagai petunjuk dan juga rahmah. Wahada yaqtadi, maka ini semua menuntut jikalau Allah SWT turunkan Al-Quran sebagai cahaya yang jelas, yang gamblang, sebagai penerang bagi manusia, sebagai furqan, pembeda dari kebatilan, dan Allah terangkan untuk seluruh permasalahan yang ada, sehingga Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, serta rahmah. Maka ini semua menuntut alla yakuna fin nususi ma huwa mushkilun. Ya, memberikan konsekuensi, memberikan keharusan bahwasanya tidaklah ada di dalam nas-nas syar'iyyah yang dianggap muskil. Bagaimana nas syar'i? Bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran? Ya, terlebih khusus. Demikian pula bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap tidak diketahui maknanya. Padahal Allah SWT telah jelaskan tadi fungsi daripada penurunan Al-Quran sebagai penjelas bagi seluruh perkara yang ada, dan juga petunjuk bagi kalangan orang-orang yang bertakwa. Yang hal itu biasa bil waqi'i, tidak ada yang dianggap muskil, yang dianggap samar, sesuai dengan realita kenyataan yang ada. Bihaitsu la yumkinu ahadun, ya, mungkin di sebagian ini salah cetak. Apa cetakan antum? Ahadan atau ahadun? Bufadillah. Ahadun. Antum? Ahadun. Yang betul ahadun. Atau yang betul la yumkinu li ahadin, kalau ada cetakan pakai li. Ya, imma la yumkinu ahadun atau la yumkinu li ahadin. La yumkinu ahadun minal ummati ma'rifatu ma'nahu. Atau ma'rifata ma'nahu, ya, tidak mungkin bagi seseorang untuk dia mengetahui maknanya. Jadi yang lebih tepat, la yumkinu li ahadin minal ummati ma'rifatu ma'na, ya, sehingga nanti ma'rifatu sebagai fa'ilnya. Tidak mungkin bagi seseorang dari kalangan umat ini mengetahui maknanya. Ini tidak ada. Ya, karena seluruh nas syar'i yang dalam Al-Quran menuntut jelas dan gamblang, sehingga tidak ada yang dianggap muskil, yang dalam kenyataannya tidak ada seseorang pun yang tidak mengetahui maknanya dari umat ini. Ini mustahil. Ya. Ini sesuatu yang ba'id, dianggap jauh. Ketika dianggap tidak mungkin seorang dari umat ini tidak mengetahui maknanya, menyelisihi daripada fungsi diturunkannya Al-Quran, hikmah diturunkannya Al-Quran sebagai nurun mubin, bayanul linnas wa furqan wa tibyan likulli syai wa hudaw wa rahmah. Tanya. Sehingga pasti di sana ada jalan keluarnya. Pasti di sana ada seorang alim yang mengetahui tentang maknanya, tentang tafsirnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim hatta yantahi al-ilmu ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, sampai ilmu itu berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah fahami? Ada yang belum faham sampai sini? Itu tentang pelurusan pendapat, pembenaran pendapat dalam memahami nas syar'i. Ya, bahwasanya dalam nas syar'i ada yang muhkam, yaitu muhkamul khas, wadihun jari, semuanya jelas dan gamblang, dan di sana ada yang mutasyabih, mutasyabihul khas, yaitu diketahui di sebagian orang dan tidak diketahui di sebagian yang lainnya. Tanyib. Sehingga dalam mutasyabihul khas ini dituntut untuk kita bertanya kepada ahli ilmi, menyingkapnya, mengetahuinya, mempelajarinya, karena menunjukkan jelasnya hal itu. Yang menunjukkan bahwasanya di sana ada yang perkara nisbi, relatif, tidak diketahui di sebagian orang, dalam hadis Nu'man Ibn Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas pula. Di antara halal dan haram ada yang mutasyabihat. Ada perkara yang dianggap samar, tidak diketahui. Cuman yang tidak diketahui ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsiru minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan. Kalau kita pinjau, kita perhatikan, yang mana yang kebanyakan itu tidak menunjukkan keseluruhan, tapi ghalib, kebanyakan. Ya. Sehingga tentunya di sana ada orang yang mengetahuinya. Cuman apa? Qalil, sedikit. Ya. Kecuali Ar-Rasul katakan apa? La ya'lamuhunna kullun nas. Ya. Tidak diketahui semua manusia. Baru berarti tidak ada yang mengetahuinya. Tapi Rasul SAW sebutkan la ya'lamuhunna kathiru minan nas, menunjukkan di sana aqallun nas ya'lamuna dzalik, sebagian kecil dari manusia mereka mengetahuinya. Tayyib. Fisy. Wadhi. Jadi gamblang, jelas. Baik. Alhamdulillah.